Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumijin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As'adi rahimallahu ta'ala di kitab nikahnya. Kita masih di pembahasan seputar mahar, namun tepatnya bahasan kita kesempatan malam hari ini adalah tentang uang mut'ah atau uang pesangon. Maka jika seorang suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ada biaya yang wajib dipikul oleh seorang suami manakala ini talak pertama atau talak yang kedua. Selama masa iddah, masa tunggu 3 bulan, suami tetap wajib menafkahi. Kemudian setelah masa iddah berakhir, ya, maka ada uang pesangon yang diperintahkan. Tepatnya tentang hukum uang pesangon, ini ya, seorang wanita yang dicerai itu ya, kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah seorang wanita yang dicerai sebelum dikumpuli oleh suaminya, sebelum disetubui dan belum ditetapkan dan disepakati besaran maharnya. Maka wanita semacam ini wajib diberi uang pesangon sebagai ganti dari mahar. Besaran uang pesangon sesuai dengan kemampuan si laki-laki. Nah, sedangkan kasus talak yang lain, ya, ulama berselisih pendapat apa hukum ngasih uang pesangon. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala di sini, ya, uang pesangon atau uang mut'ah, ya, untuk wanita yang dicerai atau wanita yang dicerai dalam keadaan sudah disetubui, hukumnya dianjurkan tidak wajib. Ya, di matan Manhajus Salikin kita bisa baca wayam bari liman talaqa zaujatahu, dan sepatutnya, artinya dianjurkan tidak wajib, bagi seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ayumati aha bisyai'in, hendaklah dia berikan kepada istrinya sesuatu yang menyenangkan hatinya, bisyai'in, dengan satu harta yang diharapkan yahsulu bihi, akan terwujud dengan sebab harta atau uang pesangon ini, jabru khatirihi, ya, menghilangkan atau mengurangi kesedihan hatinya karena dicerai oleh suami. Ya, hukum, kalau hal ini dianjurkan berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 241, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, dan menjadi hak wanita-wanita yang dicerai, mata'un, harta penyenang, terjemah bebasnya dari saya uang pesangon, bil ma'ruf, dengan kadar yang wajar dan pantas, haqqan 'alal muttaqin, ini menjadi kewajiban orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Sa'di di kitab tafsir beliau Taisir Karimi Rahman juga menegaskan demikian, bahasanya uang pesangon bagi istri yang dicerai itu wajib bagi istri yang dicerai sebelum disetubui dan sebelum ditetapkan besaran dan nominal maharnya. Sunnatun fi haqqi ghairiha, sedangkan wanita yang dicerai yang lain, hukum uang pesangon adalah dianjurkan. Ini adalah menurut beliau pendapat terbaik dalam masalah ini. Wakilah, dan memang ada pendapat yang mengatakan bahasanya uang pesangon alias uang mut'ah itu wajib diberikan kepada semua wanita yang ditalak apapun kondisi talaknya. Ya, maka beliau mengakui adanya pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya semua wanita yang mendapat yang diceraikan dan dijatuhkan talak oleh suami itu berhak untuk mendapatkan uang pesangon. Nah, di antara Ya, jadi ada ulama yang mengatakan uang pesangon wajib untuk setiap wanita yang dicerai. Di antara dalilnya tadi ayat yang kita baca di matan. Menjadi hak wanita-wanita yang dicerai, mataun, uang penyenang, harta penyenang yaitu uang pesangon dengan kadar yang pantas, haqqan alal muttaqin, kewajiban orang-orang yang bertakwa. Al-haq di sini maknanya wajib, alal muttaqin, orang yang betul, orang yang bertakwa dan takwa kepada Allah hukumnya wajib. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan maka pendapat yang kedua yang mengatakan uang pesangon itu wajib untuk semua wanita yang dicerai tanpa memberikan rincian sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sa'di adalah pendapat Al-Imam Syafi'i. Salah satu pendapat Imam Ahmad dan ini menjadi pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan beliau menukilnya adalah pendapat sebagian ulama salaf. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekhul Islam Taimiyah, Sinqiti, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ini nama-nama ulama yang menguatkan pendapat bahwasannya uang pesangon itu diberikan kepada semua al-mutallaqah, wanita yang mendapatkan talak dari suaminya. Tidak membedakan antara belum dikumpuli ataukah tidak. Sehingga kesimpulannya kalau maka menganut pendapat Al-Imam Syafi'i, fatajibul mut'atu, maka uang pesangon itu wajib diberikan oleh suami idza kanatil furqatu min kibalihi, jika bubarnya pernikahan itu inisiatif pihak laki-laki. Ya, namun uang pesangon ini gugur dan hilang dalam dua keadaan. Yang pertama, jika bubarnya rumah tangga min kibaliha, inisiatif dari pihak perempuan, maka tidak ada uang pesangon. Ya, jika khulu, maka tidak ada uang pesangon. Bahkan istri yang bayar suami. Ya, maka jika bubar itu dari pihak perempuan, maka sebagaimana mahar itu gugur hilang, maka demikian juga uang pesangonnya. Kemudian yang kedua, tidak ada uang pesangon manakala ditinggal mati oleh suami. Ya, ada uang pesangon itu kalau diceraikan, ditalak oleh suami. Kalau ditinggal mati, tidak ada mut'adala, mut'adha, tidak ada uang pesangon. Nanti adanya warisan. Bi ijma' ahli ilmi, dan ini satu hal yang tidak adanya uang pesangon, jika ditinggal mati, adalah satu hal yang menjadi kesepakatan dan konsensus para ulama. Demikian materi pengantar dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim, baru saja kita bersama-sama menyimak. Baik sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim, baru saja kita bersama-sama menyimak pembahasan yang dibawakan oleh Ustaz Yunus, Ustaz Aris Munandar, fidhallahu ta'ala pada malam hari ini dalam materi penyampaian di sesi yang pertama, dan insyaallah akan dilanjutkan kembali pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan malam hari ini telah masuk beberapa pertanyaan Ustaz, dan kita akan mulai bacakan pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dimanapun Ustaz berada. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengingatkan istri agar lebih bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam rumah tangga Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, patut disampaikan kepada istri bahwasannya kita hidup di dunia dan belum di surga. Dan karakter dunia ya, adalah darul bala, adalah tempat penuh dengan ujian dan ya, cobaan kesusahan. Maka jangan pernah bermimpi hidup di dunia tanpa problem. Jangan pernah bermimpi hidup di dunia tanpa susah, tanpa derita. Semua orang yang hidup di dunia itu menderita, cuma beda penderitaan. Ya, beda sebab penderitaannya. Dan cuma beda antara ada yang tidak menceritakan deritanya dan ada yang keluar-keluar deritanya di mana-mana. Namun semua orang punya problem, punya masalah, beda bentuknya saja. Seandainya kita tahu masalah orang lain, boleh jadi ternyata dia lebih susah daripada kita. Namun meskipun demikian, patut diri, patut hati ini dihibur dengan peribahasa Arab yang mengatakan dawamul hal minal muhal. Terus menerus dalam satu keadaan di dunia ini satu hal yang mustahil. Terus menerus senang di dunia ini mustahil, itu adanya di surga. Terus menerus susah, menderita, musibah, menangis, sedih, itu mustahil. Setelah menangis sedih ada tertawa gembira. Setelah galau karena musibah ada kabar gembira. Demikianlah karakter hidup di dunia. Sadari kalau kita hidup di dunia dan belum di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimanakah seseorang yang berkeinginan menikah tetapi merasa khawatir jika suatu saat setelah berumah tangga pasangan mengetahui aib-aibnya masa lalu sehingga ia takut akan terjadi perceraian. Ia juga merasa tidak pantas menikah karena punya aib-aib, merasa kasihan kepada calon pasangan yang mendapatkan seorang yang punya aib di masa lalu. Bagaimanakah saran untuk dia Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Semua orang punya kekurangan, tidak semua orang punya maksiat. Cuma beda bentuk maksiatnya saja. Ya, cuma bentuk beda maksiatnya saja. Dan boleh jadi hampir-hampir tidak kita jumpai orang yang bebas dari dosa besar ketika kita menyadari bahasanya riba itu dosa besar, bohong itu juga dosa besar. Meremehkan maksiat yang kecil-kecil adalah dosa besar dan seterusnya. Maka tidak ada yang sosok sempurna tanpa dosa, tanpa aib, tanpa kekurangan. Maka silahkan tetap berharap untuk punya pasangan, jangan khawatir dan sampaikan bahasanya. Kriteria yang dicari itu sederhana saja, yaitu mau belajar, mau menemani, meniti jalan kesalehan, dan mau menerima diriku apa adanya. Dan saya berjanji bagi dua laki-laki yang mau memenuhi dua ini, saya akan totalitas berkhidmat dan melayaninya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dengan penanya yang sama, beliau menanyakan tentang apakah perbedaan antara ma'ruf dengan ihsan Ustaz. Contoh kalimatnya semisal dalam surat Al-Baqarah ayat 229, fa'imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ma'ruf artinya kebaikan yang wajar, kebaikan yang layak menurut tolak ukur budaya. Budaya mengatakan semacam ini layak, semacam ini wajar. Kemudian kalau ihsan itu lebih dari sekedar wajar, pantas, namun berbuat baik. Namun berbuat baik, memberikan budi jasa kepada orang lain. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dimanapun antum berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, kalau ayah kita itu dulu disuruh bercerai sama orang tuanya karena takut beliau kemudian beliau menceraikan ibu kami. Lalu ayah kami ini menikah lagi secara siri Ustaz. apakah ayah kami ini berdosa dan kebetulan ayah kami ini sudah wafat? Apakah dosa beliau ini bisa didoakan oleh anak-anaknya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan muslim boleh didoakan dan manfaat didoakan oleh semua orang, apalagi anak-anaknya. Meskipun dia berkelimang maksiat selama muslim, maka berhak untuk mendapatkan bakti dan doa anak-anaknya. Kemudian tentang tindakannya mengiyakan permintaan orang tua untuk mencarikan istri, satu hal yang jika dalam timbangan hukum satu hal yang tidak boleh, namun telah terjadi, kemudian dia nikah siri dengan ibu, maka kalau masa iddah belum berakhir, sebenarnya tidak perlu perlu akad nikah siri. Cukup dirujuk dengan suami mengatakan, kurujuk dirimu. Akad nikah baru perlu dilakukan ketika suami menjatuhkan talak pertama, kemudian masa tunggu 3 bulan tidak dirujuk, masa iddah kemudian masa tunggu berakhir, nah maka dalam kondisi ini harus akad nikah baru. Nah. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Amin. Bagaimana hukumnya Ustadz menggunakan obat kuat untuk berhubungan suami istri? Karena saya seringkali tidak kuat untuk berlama-lama dalam berhubungan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, hukumnya sebagaimana disampaikan di Hasyiah I'anatut Thalibin, kitab fikih Syafi'iyah. Ya, hukumnya boleh bahkan dianjurkan dengan syarat yang pertama, obat kuat tersebut materinya halal, kemudian yang kedua ikuti advis dokter, kemudian yang ketiga maksud dan niat dari penggunaannya adalah maksud yang benar. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Apakah pesangon setelah masa iddah karena talak itu wajib dibayarkan suami Ustaz? Dan berapa besarannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Menurut pendapat yang paling kuat dan itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, hukumnya wajib, besarannya sesuai dengan kemampuan suami, ya mungkin sederhananya bisa 1 kali gaji gitu. Nah. Baik, syukran Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, jika bapak saya sudah meninggal dan saudara bapak saya hanya 1 orang, tapi tidak diketahui keberadaannya, ya, maka siapa yang menjadi wali nikah bagi saya? Ya Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, bisa wali nikah, bisa kakak laki-laki. Kalau ada kakak laki-laki, jika sama sekali tidak ada, maka berpindah ke wali hakim, yaitu pihak KUA. Nah. Baik, syukran Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bolehkah seorang suami memakai baju atau kaos bekas istri atau sebaliknya? Karena sudah tidak terpakai lagi. Yang kaos atau pakaian tersebut tidak ada ciri-ciri milik laki-laki atau perempuan, apakah itu khas wanita atau pria? Apakah itu termasuk tasyabuh dengan lawan jenis, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jika kaos tersebut netral, ya, biasa dipakai laki-laki, demikian juga biasa dipakai oleh perempuan, boleh. Namun jika tidak netral, kaosnya itu ada ada bunga-bunganya, gitu. Dan itu identik dengan kaosnya perempuan, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana hukum pernikahan seorang anak hasil afan zina Ustaz, di mana anak tersebut sudah menikah dan punya anak perempuan. Akan tetapi ia baru tahu bahwasanya ia adalah anak haram tadi, Ustaz. Apakah ketika anak hasil zina tersebut menikah, yang menikahkan bukan wali hakim, yang menikahkan ayah biologisnya? Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Karena sang orang tua menutupi atau menyengaja aibnya tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Akan nikahnya tidak sah karena walinya bukan wali. Ya, karena anak zina, sebagaimana pendapat empat madhab, ya, dan jumhur ulama, mayoritas para ulama, tidak punya ayah nasab. Dia punya ayah biologis, namun bukan ayah nasab. Sehingga jika dia menyadari hal ini, maka konsultasikan kepada pihak KUA dan minta, meskipun secara administrasi mungkin sulit, ya, minta kelonggaran agar bisa disahkan, agar bisa disahkan dengan nikah agama, dan yang menikahkan adalah kepala KUA setempat. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, izin bertanya, apakah masih mendapat uzur syar'i apabila bapak ana masih sholat di rumah saat pandemi ini, Ustaz? Meskipun wilayah kami tinggal ini berangsur-angsur menjadi zona kuning setelah sebelumnya masuk zona merah, tapi karena usia bapak telah tergolong lansia, jadi ana menyarankan beliau untuk tetap sholat di rumah untuk sementara waktu. Apakah yang demikian ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jawabannya singkat, boleh. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kembali wiringkan kepada sobat muslim semua. Pada saat ini kita sedang berada dalam sesi tanya jawab dari program konsultasi seputar hukum keluarga. Wira masih menunggu bagi sobat muslim semua, teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan malam hari ini terkait permasalahan keluarga. Teman-teman atau sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Amin. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua yang sudah lansia, namun keduanya sering bertengkar atau adu mulut, Ustaz? Pada perkara sepele disebabkan pasangannya lupa atau lambat. Dan terkadang sang anak melihat ibunya menjadi nusyus kepada bapak akibat adu mulut tersebut. Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, yang bisa dilakukan oleh anak tentu memberikan saran dan masukan agar bapak dan ibu itu mengedepankan baik sangka kepada pasangan, memperbanyak untuk memaklumi, karena tidak akan hidup nyaman untuk orang yang punya hubungan dekat, satu rumah, kecuali dengan hal ini. Mengedepankan baik sangka, banyak memaklumi, banyak mengerti, insya Allah akan jadi happy. Namun jika hal ini tidak dilakukan, maka hidup itu isinya susah dan menderita. Dan di sini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahasanya usia sepuh dan lanjut itu belum tentu dewasa. Kalau tua itu ya asal umurnya, jatah umurnya panjang, tua itu pasti. Tapi jadi dewasa, kemudian yang kata orang Jawa, orang dewasa itu disebut nuani, itu belum tentu. Boleh jadi tua, namun tidak nuani. Boleh jadi orang itu anak muda, namun sudah nuani. Dan kiat penting supaya orang itu dewasa, yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama itu mencerahkan. Karena sebab ilmu agama, maka banyak anak muda itu sudah dewasa dan nuani. Kemudian yang kedua adalah banyak mengambil ibrah, hikmah dari segala kejadian yang dialami dalam hidup ini. Ya, dalam keadaan orangnya open, ya, terbuka dengan kritik dan saran. Kemudian terus berbenah dan memperbaiki diri. Nah, ini orang yang bisa menjadi orang yang dewasa. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, afan Ustaz izin bertanya. Apakah jika ada ikhwan yang sakit parah dan sulit untuk bekerja karena dia sangat lemah, apakah dia boleh dengan sengaja tidak menikah karena takut dosa tidak sanggup untuk memberi nafkah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jawabannya dia tidak salah kalau tidak menikah. Dia tidak salah jika tidak menikah karena menikah itu wajib. Pertama punya kemampuan secara ekonomi, kemudian yang kedua khawatir terjumus dalam zina jika tidak menikah. Maka jika terkumpul dua hal ini, barulah hukum menikah itu wajib. Jika tidak, maka tidak sampai derajat wajib. Jika tidak sampai derajat wajib, maka tidaklah dosa dan salah orang yang tidak menikah. Dalam keadaan dia memang tidak terkena hukum wajib menikah. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Baik, selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kewajiban bagi suami untuk memberi tambahan nafkah kepada istrinya yang sedang menyusui? Sebagaimana upah yang diberikan pada istri yang dicerai karena menyusui bayinya? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kewajiban ngasih tambahan tidak ada. Ya, namun jika mau berbuat baik, nambahi tambahan, ya, memberikan tambahan tidak mengapa. Nah, namun yang lebih penting dan yang lebih membahagiakan istri bukan itu. Ya, adalah namun kepedulian dan bantuan ringan tangan untuk nolong. Ya, bantu kemudian mau berbagi waktu istirahat ya, untuk jaga didik kecil biar ibunya tidur, bapaknya yang melek. Bantu kemudian nyiboi belajar untuk makaikan pakaian bayi untuk mandikan sehingga kadang ayahnya yang mandikan, nah itu yang lebih lebih dibutuhkan istri daripada penghargaan finansial, namun tidak mau sama sekali bantu-bantu. Nah, baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan izin bertanya Ustadz. Ana sering mendiamkan suami ana karena beliau itu tidak peka Ustaz terhadap apa yang ana inginkan. Bagaimanakah atau bolehkah ana mendiami suami ana Ustaz karena beliau tidak peka? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, maka yang patut saya garis bawahi adalah tidak peka apa yang saya inginkan. Nah, ini artinya suami diminta untuk membaca hati. Dan itu satu hal yang di luar kemampuan manusia. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah alimun bidzatis sudur, yang tahu keinginan hati. Sehingga jangan sekedar keinginan, namun ungkapkan apa keinginan itu. Ceritakan, katakan, komunikasikan. Kemudian ngambek. Ngambek gara-gara suami enggak peka, harusnya udah tahu saya kalau begini tuh kode, artinya saya pengin diajak jalan-jalan ke keluar, pengin kemudian dibawain makanan dari luar atau yang lainnya. Maka satu hal yang tidak tepat, satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak beralasan ngambek, mendiamkan, tidak mau bicara dengan suami karena alasan suami tidak menangkap apa yang saya inginkan. Ingat, inginkan itu berarti di hati. Ya, maka ini satu hal yang tidak kuat untuk jadi alasan. Maka yang terjadi hanya bikin suami bingung. Nanti kalau bolak-balik, ya, kalau bingung itu sekali dua kali. Nanti kalau sampai 5 kali, 6 kali, cuma bikin suami jengkel. Ya, alangkah lebih baiknya keinginan itu dikomunikasikan. Ya, sehingga dia suami itu tahu apa yang diinginkan. Gitu. Demikian saran yang bisa saya sampaikan. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Kami ingin meminta tips atau saran Ustaz tentang bagaimana tips agar anak kami rajin membaca dan menghafal surat-surat Al-Quran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kiat yang pertama, keteladanan dari orang tua. Orang tuanya rajin baca Al-Quran, rajin menghafal. Dan bahkan ini bisa jadi alat orang tua untuk menghafal. Ya, dengan ikut menghafal, bareng-bareng hafal. Jadi anak menghafal, ibunya juga ikut menghafal. Atau bapaknya atau ayahnya juga ikut menghafal. Kemudian yang kedua, ya ditemani dan dibersamai untuk menghafal. Ayo menghafal bareng. Ya. Ya, ayo. Hafal bareng, ayah ini ikut ngapal. Ya, ini ayah juga baru mau ngapal. Ya, kakak atau ya, mas malah lebih banyak apalannya daripada ayah. Maka dibersamai. Kemudian berikan apresiasi. Kemudian yang ketiga, berikan apresiasi. Kalau nanti sudah dari anak sampai adduha, nanti ada hadiah. Nanti kalau selesai juz amma, ada hadiah, dan seterusnya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita mengeluarkan anak kita dari pesantren sunnah dengan alasan biaya pendidikannya sudah mahal atau sudah naik, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, jika alasannya karena sudah tidak lagi mampu untuk bayar SPP-nya atau uang bulanannya, maka tidak mengapa, tidak masalah. Tidak harus di pesantren tertentu. Ya. Ya, pada dasarnya hukum mendidik anak, ngajari anak, kewajiban orang tua. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat pasangan suami istri yang sudah menikah lumayan lama Ustaz, sekian tahun. Kemudian pada suatu ketika diketahui bahwa ternyata mas kawin yang diberikan kepada sang istri ketika menikah itu kurang atau tidak sesuai dengan yang disebutkan waktu akad. Pertanyaannya ialah bagaimana hukum pernikahannya Ustaz? Dan apakah rusak akad nikahnya sehingga harus memperbarui akad lagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Akad nikahnya sah, cuma jika kurang suami masih punya hutang yang wajib dibayarkan pada istri, kecuali jika istri sudah mengikhlaskannya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kembali kami informasikan dan kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam sesi tanya jawab dalam acara atau program konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustazuna Ustaz Aris Munandara fidahullahu ta'ala. Dan kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua, bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini atau terkait dengan permasalahan berupa hukum keluarga, sebagai muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. InsyaAllah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika seorang suami membuat surat cerai di atas segel? Apakah talaknya telah jatuh, Ustaz? Tapi ketika ditanya, dia membuat itu karena sedang emosi. Apakah jatuh talaknya karena sampai sekarang saya dan suami ini masih bersama, Ustaz? Apakah jika itu benar jatuh talak dan apa yang harus dilakukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tidak ada orang menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan emosi. Kalau dalam keadaan gembira, happy, bahagia sama pasangannya, kemudian tiba-tiba aku ceraikan dirimu, ini ya mustahil terjadi. Yang logis ya menjatuhkan talak itu emosi. Karena itu kalau dianggap bahasanya kalau emosi itu ucapan atau tulisan talak itu tidak sah sebagai talak, tidak ada talak di dunia ini. Semua talak itu dalam kondisi emosi. Cuma nanti emosi tentu bertingkat-tingkat. Ya, ketika orang itu sadar apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dituliskan, ya, maka itu talak yang sah. Ya, kemudian, kalau untuk penjelasan pastinya, maka kami perlu mengetahui teks perkataan suami yang dimaksudkan di surat segel tersebut. Dan jika dan nanti perlu data ini talak yang keberapa. Kalau ini baru talak yang pertama, ya maka ya boleh jadi kita katakan ketika terjadi hubungan biologis maka dianggap telah rujuk. Sehingga ibu dan penanya dan suaminya sebenarnya sudah rujuk. Sehingga kembali cuma kalau ini baru kali pertama berarti sudah ada simpenan talak satu. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada seorang suami meminta ajari istrinya bahasa Arab Ustaz, kemudian menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, apakah hal itu termasuk merendahkan harga dirinya Ustaz di hadapan istri? Mohon penjelasannya. Sama sekali tidak merendahkan harga dirinya. Dan ini kita jumpai di masa salaf. Ya, ada tabi'in yang dianggap sebagai tabi'in yang paling berilmu, Sa'id bin Musayyib. Dia punya anak perempuan. Kemudian anak perempuannya dinikahkan oleh Sa'id bin... Anak perempuan Sa'id bin Musayyib ini dilamar oleh raja untuk jadikan menantunya. Namun masa Allah oleh Sa'id bin Musayyib, lamaran dari raja khalifah ketika itu ditolak. Terus nikah sama siapa? Dipilihkan, dinikahkan sama santrinya. Yang santrinya ketika ditawari tidak punya duit untuk mahar. Oke, sudah kamu punya duit berapa? Itu maharnya. Tuh, maharnya. Ya, maka akhirnya putri Sa'id bin Musayyib nikah dengan santri bapaknya. Ya, setelah malam pertama, ya, si suami ini mandi, kemudian siap-siap, nyiapkan kemudian buku dan yang lain. Maka ditanya sama istrinya, enggak kemana engkau siap-siap seperti itu? Ya, aku mau berangkat ke masjid untuk ini, ngaji sama bapak gitulah, ngaji sama Sa'id bin Musayyib. Maka maka dipegangilah kemudian sang suami, kemudian ditarik oleh istrinya, sudah duduk sini, saya ajari. Ilmunya Sa'id bin Musayyib semuanya sudah ada di sini. Ilmunya Sa'id bin Musayyib semuanya sudah ada di sini. Saya ajari, kamu ingin belajar apa? Jadi pada akhirnya si suami ini belajar sama istrinya sendiri. Tidak mengapa demikian. Ya, bahkan itu anugerah bagi si ketika seorang laki-laki itu dapat istri yang salihah, alimah, ya, dia wanita salihah, wanita yang sangat berilmu, ya. Ditambah lagi dia wanita yang sangat dewasa, tidak kemudian mudah baperan, tidak mudah ngambekan, wah itu sudah nikmat dunia sudah kumpul semua di situ. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Afwan izin bertanya Ustaz. Saya dan istri saya tinggal bersama dengan orang tua. Orang tua saya kebetulan tidak suka dengan istri saya karena beberapa alasan yang menurut mereka, istri saya ini tidak bisa menjadi istri yang baik. Kemudian orang tua saya menyarankan agar menjauhi istri atau bahkan sampai menceraikan istri saya karena memang akhir-akhir ini kami sedang dilanda permasalahan yang cukup pelik. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sementara dari pihak orang tua juga menyarankan hal sedemikian rupa karena mereka menganggap bahwa permasalahan yang ada itu berasal dari istri Ustadz. Dan jujur melihat kondisi rumah yang seperti ini saya sudah tidak merasa nyaman. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, karena penanya dan kemudian menyampaikan detail permasalahan pelik apa ya, yang kemudian semuanya tentu dalam masalah semacam ini kita perlu mengetahui ini berkenaan dengan keributan, perselisihan, maka kita tidak bisa memberikan advis dan saran yang tegas semata-mata informasi satu pihak tanpa mendengar pihak yang lainnya. Namun yang jelas kemudian orang tua tidak suka dengan istri ya, itu ada banyak faktornya dan semua belum tentu faktornya dari istri semata-mata murni dari istri, boleh jadi dari orang tua. Di antara faktornya adalah karena budaya yang berbeda antara orang tua kita yang merupakan orang dahulu dengan anak-anak muda sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang terkena penyakit mager, malas gerak. Ya, padahal ibu kita orang yang demikian rapi, orangnya bersih. Nah, cuma gara-gara sepele semacam ini, maka kemudian ada cap-cap negatif. Nah, istrimu itu pemalas, gini-gini. Padahal, ya, umum itu di masa sekarang ini keadaannya demikian, kualitas sebagaimana kualitas laki-laki menurun, kualitas perempuan juga menurun jika dibandingkan dengan masa nenek-nenek kita, nenek dan kakek kita dan masa-masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, cerai itu belum tentu solusi. Belum tentu jadi solusi. Boleh jadi permasalahan yang ada, ketidaknamannya yang ada itu dampak dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bercerai dengannya, belum tentu Allah akan ganti yang lebih baik. Boleh jadi Allah akan datangkan ganti yang lebih jelek. Karena kita ternyata diberi ujian level 1 malah dibuang itu ujiannya. Ya sudah, maka Allah berikan ujian dan kesusahan level 2. Sebagaimana salah satu ulama yang salah satu ulama bermadhab Maliki Ibn Abi Zaid, dia punya istri cewek yang minta ampun, ya, komentarnya pedesnya minta ampun gitu. Namun dan suaminya ulama besar, sampai-sampai murid-muridnya juga tahu kalau istri dari guru mereka itu seperti itu keadaannya. Namun meskipun demikian, ya, Ibn Abi Zaid tidak menceraikan istrinya. Ditanyakan, sampai ini bikin bingung murid-muridnya. Ya, tanyalah murid-murid ini kepada sang guru, kenapa tidak diceraikan? Dia katakan, keadaan istriku yang demikian adalah hukuman Allah untuk dosa-dosaku. Dan aku khawatir jika aku ceraikan dia, maka Allah akan ganti dengan hukuman yang lebih berat. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Apakah benar orang tua itu tidak lagi memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menafkahi anaknya setelah anaknya ini sudah balig, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau untuk anak laki-laki betul, demikian pendapat mayoritas para ulama, anak laki-laki yang sudah balig, maka orang tua tidak punya kewajiban, ayah tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Nafkah itu bahasa vulgarnya ya uang beras, uang sayur, itu sudah tidak lagi menjadi tanggungan ayah. Namun alhamdulillah ayah kita, ayah yang baik-baik, memanjakan anak laki-lakinya. Masih dibiayai sampai dikuliahkan, S1 selesai, sekarang banyak orang tua yang menguliahkan anaknya sampai S2 segala. Maka ini terlalu dan sangat baiknya orang ayah-ayah kita. Semoga Allah balas kebaikan mereka dengan kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ya demikian yang kita kaji, kita pelajari dan hal-hal yang bisa kami respon. Mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat untuk saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua penyimak kajian ini, kajian dan siapa yang hadir di kelas virtual ini, Allah berikan padanya pahala yang berlimpah atas kehadirannya dan kesabarannya untuk mengikuti sesi demi sesi acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan balasan yang berlimpah kepada segenap kru radio muslim dan semua pihak yang terkait untuk berjalan lancarnya amal soleh ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa irda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.